بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Nawaqidil Islam, penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman, karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan An-Naqidut Tasi', pembatal keislaman yang ke-9, yaitu man i'taqada anna ba'dun nasi yasa'ahul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a atau wasa'al khadiru al khuruja an syari'ati Musa alaihi salatu wassalam fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwasannya ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bolehnya Khadir keluar dari syariat Musa alaihi salatu wassalam, orang yang berkeyakinan seperti ini fahuwa kafir, maka dia kafir. Jika dia muslim, maka dia murtad, keluar dari daerah keislaman. Ya, demikian karena tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapapun dia. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kaumnya, tapi untuk seluruh umat manusia, bahkan jin dan manusia. Ya. Berbeda dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang Allah utus untuk Bani Israel. kaumnya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Wajib bagi mereka untuk mengikuti agama atau syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dia Yahudi, Nasrani atau Majusi atau Wasani dan yang lainnya. Dari semua umat manusia wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang nabi pun atau seorang rasul pun jika dia hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita baca beberapa dalil dari ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia ya. Dan wajib bagi seluruh umat manusia untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Telah kita baca dalil-dalilnya pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan apa yang akan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau masih menjelaskan tentang apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil dengan kisah Khidir dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Kata mereka bahwasannya Khidir boleh keluar dari syariatnya Musa alaihi salatu wassalam ya. Sehingga kata mereka ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh menjelaskan batilnya hal ini. Beliau mengatakan bahwasanya risalah Musa alaihi salatu wassalam itu untuk Bani Israel. Dan Khidir bukan dari Bani Israel sehingga tidak termasuk ya. Kalaupun Khidir termasuk daripada umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang harus mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau tidak keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena ketika Khidir menjelaskan tentang tiga kejadian yang diingkari oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Kahfi, dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Khidir, ketika dijelaskan oleh Khidir alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak mengingkari. Nah, ketika menenggelamkan perahu, ketika membunuh seorang anak, ketika memperbaiki dinding ya, setelah dijelaskan tentang tiga hal tersebut, Nabi Musa alaihi salatu wasalam tidak mengingkarinya ya. Ini menunjukkan beliau tidak keluar ya, dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apalagi beliau bukan dari Bani Israel ya. Sehingga tidak benar pendalilan bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bolehnya Khidir untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjelaskan tentang perbedaan para ulama tentang Khadir. Khadir atau Khidir? Hah? Mana yang benar? Khadir apa Khidir? Faedah ya. Ada yang punya faedah? Khadirun apa Khidrun? Pakai alif lam atau tidak pakai alif lam? Khadirun apa Al-Khadiru? Khidrun atau Al-Khidru? Yang punya faedah dapat hadiah nanti tentang kata Khadir. Belum pernah dengar faedahnya. Nah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan Al-Khadir bisa Al-Khadir ya, dengan di fathahnya huruf kha kemudian kasrahnya huruf dad ya, jadi Khadirun ya. Dan ini yang paling banyak dalam riwayat Khadirun. Boleh juga di kasrahnya huruf pertama dan disukunnya huruf kedua, jadi Khidr. Jadi ada dua lughah, ada dua penyebutan, Khadirun atau Khidrun. Bisa dengan alif lam, boleh tanpa alif lam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kita lanjutkan. Para ulama berselisih tentang Khadir, apakah dia nabi ataukah wali. Menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya beliau adalah nabi karena beliau melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Yang hal tersebut dilakukan berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ya. Mu'jizat dari Allah Azza wa Jal. Ya. Dan hal-hal seperti ini tidak diberikan kecuali kepada seorang nabi. Ya. Di antara mu'jizat-mu'jizat itu adalah tentang perbuatan beliau menenggelamkan perahu ya, kemudian menyembelih atau membunuh seorang anak ya. Nah, kemudian memperbaiki atau membangun kembali tembok rumah ya, yang hampir rubuh ya, dan seterusnya. Hal ini berdasarkan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kisahnya Musa alaihissalatu wassalam dengan Khadir ya, terdapat dalam surat Al-Kahfi ya. Bisa antum lihat dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. awal kisahnya itu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian seseorang bertanya, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada engkau, wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, tidak ada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam bahwasanya di sana ada seorang hamba. Di tempat ini dan itu, disebutkan tempatnya. Bahwasanya hamba ini memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin menemui hamba tersebut, ingin mendapatkan ilmu dari hamba tersebut. Nah, ini juga dalil disyariatkannya rihlah untuk talabul ilmi. Nah, seorang nabi melakukan rihlah, perjalanan jauh, melewati lautan untuk menuntut ilmu. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, fa dhahaba Musa alaihi salatu wasalam ila hadzal rajul yatlubu dzalikal ilm. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam pergi untuk menemui hamba ini, yaitu Khadir, untuk menuntut ilmu darinya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugu majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Musa bertanya kepada pelayannya atau pembantunya bahwasanya aku akan terus menerus berjalan sampai aku menemui tempat bertemunya dua laut, atau aku akan terus berjalan selama bertahun-tahun, sampai mendapatkan hamba yang Allah sebutkan kepada Musa alaihissalatu wassalam, sampai mendapatkan ilmu itu. Aisafaro, yaitu akan terus safar sampai bertemu dengan orang yang memiliki ilmu itu. Falama balagha majma'a bainihima ila akhirih. Sampai akhir kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kemudian keduanya mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ini menunjukkan bahwasanya Khadir adalah seorang nabi. Allah berikan wahyu. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mau mengikuti Khadir agar diajarkan ilmu dan petunjuk. Ila akhiril kisah allati dzakaraha Allah fi suratil kahfi, sampai akhir kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Hadza aslul kisah, ini asal kisahnya yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bolehnya Khadir keluar dari syariatnya Musa alaihi salatu wassalam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, fal khadiru ma huwa min ummati Musa. Khadir itu bukan umatnya Musa alaihi salatu wassalam. Li anna Musa lam yub'ats ila an-nasi kafatan. Karena Musa tidak diutus untuk seluruh manusia. Falidzalika wasi'ahu al-khuruj, oleh karena itu Khadir boleh keluar dari syariatnya Musa alaihi salatu wassalam, karena bukan umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'utsun ila an-nasi kaffatan. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira. Allah berfirman, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dalam surat Saba ayat 28. Ya. Juga dalam surat Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya, semua manusia. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengatakan, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi kaffatan. Seorang nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu taala anhu, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau Musa masih hidup, maka beliau tidak boleh kecuali harus mengikutiku. Ya. Alaihi salatu wassalam. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang mendengar tentangku dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, kecuali dia adalah ashabun nar, penduduk neraka. Yaitu kafir ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa. Kemudian qala Syekh, fala yasa'u ahadan al-khuruja an syari'atihi, maka tidak boleh seorang pun untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi raddun 'ala sufiyyati, maka ini sebagai bantahan bagi orang-orang sufi. Ya. Alladzina yaz'amuna annahum yasiluna ila halatin laisu bihajatin ila tiba'ir rusul. Orang-orang sufi yang mereka mengaku atau menyangka bahwasannya mereka sudah sampai pada derajat keadaan yang mereka tidak butuh lagi untuk mengikuti para rasul. Menganggap sudah selevel atau mungkin lebih. Sehingga tidak butuh mengikuti seorang rasul. Wa annahum ya'khudhuna 'anillahi mubasyaratan, bahkan mereka mengaku bahwasannya mereka telah mengambil ilmu langsung dari Allah. Enggak perlu melalui rasul ya atau nabi, tetapi langsung mengambil ilmu dari Allah. Wa la ya'khudhuna 'anil rasul, tidak perlu mengambil dari rasul. Sehingga enggak butuh rasul, enggak butuh nabi. Nah, ini mereka yang terjatuh ke dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya. Yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah sampai pada derajat seperti ini. Ya. Sebagaimana bolehnya Khadir keluar dari syariat Musa alaihi salatu wasallam. kata mereka. Ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa yakulun, dan mereka juga berkata, innar rusula innamahum lil awam. Para rasul itu diutus untuk orang-orang awam. Ya. Bahasa kasarnya untuk orang-orang bodoh gitu ya. Ammal khawas fala yahtajuna ila rusul. Adapun orang-orang khusus ya, yaitu tokoh-tokoh sufi ya, yang sudah mencapai derajat ma'rifah, kata mereka. Adapun orang-orang khusus, maka tidak butuh kepada rasul. Li'annahum ya'rifuna Allah. Karena mereka, orang-orang khusus ini, mereka kenal Allah, mengenali Allah, wa yasiluna ilallah, dan sudah sampai kepada Allah. Itu sudah sampai pada derajat yang tinggi, derajat ma'rifah. Wa ya'khudhuna 'anillahi mubasyaratan, dan bahkan mereka mengambil ilmu langsung dari Allah. Ya. Hadza ma 'alaihi ghulatus sufiyah. Inilah keyakinannya ghulatus sufiyah. Sufiyah yang ekstrim, ya. Annahum yasiluna ila halatin yastagnuna 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka telah sampai kepada keadaan yang tidak butuh lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhrujuna an syariatihi, sehingga mereka keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika la yusallun, oleh karena itu mereka enggak salat. Wala yasumun, dan mereka tidak puasa. Wala yahujjun, dan mereka tidak melakukan ibadah haji. Wala ya'maluna bima ja'a bihi ar-rasul, dan mereka tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum khawasun, kata mereka, karena mereka adalah orang-orang khusus, ya. Wali-wali Allah yang khusus, ya. Yaqulun, mereka mengatakan, manahnu bihajatin ila rasul, kami tidak butuh kepada seorang rasul. Nahnu wasalna ila Allah, kami langsung sampai kepada Allah, enggak butuh perantara, katanya. Nas'alullah al-afiyah. Ya, kata Syekh, kita meminta keselamatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Karena sangat rusaknya, batilnya keyakinan yang seperti ini. Ya. Hadza qasdu syekh min dzikri hadhihi almas'alah. Ini maksud Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala menyebutkan masalah ini. Hadza raddun ala sufiyyah, maka ini bantahan terhadap orang-orang sufi. Alladzina yaz'amuna annahum yasa'ahumul khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menyangka bahwasanya mereka boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum laisu bihajatin ilaih, karena mereka mengaku atau menyangka tidak butuh kepada seorang rasul. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka orang yang meyakini bahwasannya di sana ada sebagian orang yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia kafir, ya, keluar dari Islam. Ya. Demikian pula turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, di akhir zaman beliau bukan membawa agama baru. Ya. Nah, akan tetapi beliau turun di akhir zaman untuk mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berhukum dengan hukum syariat Islam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendalilan mereka bahwa boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bolehnya Khadir keluar dari syariat Musa alaihi salatu wasallam, maka ini pendalilan yang batil. Nah. Karena Khidir alaihi salatu wasallam bukan dari Bani Israel. Kemudian faedah ya tentang Khadir. Khadir alaihi salatu wassalam, beliau sudah mati atau masih hidup? Hah? Sudah meninggal. Karena sebagian menyangka masih hidup, ya. Nah. Apa dalilnya? Sudah meninggal? Hah? Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya gimana? Hah? Tidak ada nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul khalidun." Surat apa itu? Surat Al-Anbiya ayat 34. Dan kami tidak menjadikan manusia atau kami tidak menjadikan hidup kekal bagi manusia, yaitu manusia sebelummu. Berarti manusia sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Afa imitta fahumul khalidun, maka apabila engkau meninggal apakah mereka kekal? Nah, ini menunjukkan bahwasannya yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kekal, mereka meninggal, termasuk Khidir alaihi salatu wassalam. Dan kalaupun beliau masih hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada riwayat tentang datangnya Khadir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sudah meninggalnya beliau sallallahu alaihi salatu wassalam. Di sana ada karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Salah satu karyanya menyebutkan Khadir masih hidup. Ya. Salah satu karyanya lagi menyebutkan Khadir sudah meninggal. Nah. Para ulama menyebutkan bahwasannya ya, pada karya atau salah satu karya tersebut mungkin terdapat kesalahan ya, atau ada yang merubah ya, atau yang semisalnya. Nah, kalaupun itu benar dari tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu adalah karya beliau yang lama. Adapun karya beliau yang baru ya, menyebutkan bahwasannya apa? Khadir alaihi salatu wassalam telah meninggal. Wallahu taala a'lam bissawab. Sehingga jangan tertipu ketika seorang berpendapat Khadir masih hidup kemudian membawakan kitab Syekhul Islam, ya. Hati-hati. Nah, oh ini kitabnya Syekhul Islam ini menyebutkan Khadir masih hidup, ya. Nah, kira-kira antum bilang apa? Ini Syekhul Islam ini, ya. Nah, jawabannya kayak tadi. Tadi salah satu contoh orang-orang sufi yang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak contoh-contoh yang lain. Apa di antaranya? Ya. Al-aqlaniyun ya. Aqlaniyun orang-orang yang mendahulukan akal. Nah. Yang mereka mengatakan bahwasanya syariat syariat Islam itu cocoknya untuk zaman dulu. Ya. Untuk zaman sekarang enggak cocok. Ya. Nah, untuk muamalah sekarang, untuk modernnya zaman, ya, nah, dan seterusnya, ya, tidak cocok syariat Islam ini. Cocoknya untuk zaman dulu. Ya. Baik. Nah, ini salah satu contoh mereka yang keluar dari syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau keluar dari sebagian syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Padahal syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cocok untuk seluruh zaman sampai hari kiamat. Nah. Dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, "La yuslihu akhirul ummah illa ma aslaha awwalaha." Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam sudah sempurna, ya. Sangat sempurna. Nah. Tidak perlu tambahan dan enggak boleh dikurangi, ya. Dan cocok untuk setiap zaman dan waktu. Contoh lain siapa? Ahlul kalam dan ahlul mantik. Nah, yang mereka mengeluarkan akidah dari dalil-dalil Alkitab wa Sunnah. Jadi membahas akidah bukan dengan berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi membahas akidah berdalil dengan apa? Rasio, apa ini? Akal. Ya. sehingga mereka keluar dari syariat Nabi SAW, khususnya dalam hal akidah. Juga di antara mereka yang keluar dari syariat Muhammad SAW atau dari sebagian syariat Muhammad SAW, di antaranya, nah, orang-orang ilmaniyun. Ilmaniyun itu mereka yang membedakan antara agama dengan negara, ya. Memisahkan antara agama dan negara, maksudnya memisahkan. Kalau agama, ibadah itu di masjid. Nah, kalau masalah muamalah, hukum-hukum muamalah, itu urusan negara, urusan penguasa atau pemerintah. Ya. Jangan dikaitkan dengan agama. Nah, tidak ada kaitannya sedikit pun dengan agama. Karena agama itu milik Allah, sedangkan negeri ini ya, milik rakyat. Nah, ila akhirih. Ya. Sehingga ada istilah da'ma lillah lillah wa ma li qaisar li qaisar. Tinggalkan apa yang untuk Allah, untuk Allah. Apa yang untuk raja, untuk raja. Nah, sehingga juga ada istilah la dina fi siyasa wa la siyasa fi din. Tidak ada agama dalam pemerintahan dan tidak ada pemerintahan dalam agama. Nah, ini hati-hati. Nah, sehingga ujung-ujungnya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti halnya An-Nasoro, ya, orang-orang Nasoro. Nah, seperti ini yang mereka lakukan di Al-Usurul Wusta. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, selesai dari penjelasan tentang pembatal keislaman yang ke-9. Nah, tersisa satu lagi, ya, yaitu pembatal keislaman yang ke-10. Namun insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.